nikmatul istiqamah fi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala ini. Upaya dan usaha kita lakukan untuk senantiasa kokoh, sabat, kuat dalam menjalani hidup di dunia ini. Sehingga salah satu upaya yang kita lakukan untuk menjaga keistiqomahan kita sekalian adalah talab al-ilm, mencari ilmu, di mana ilmu tersebut adalah pintu-pintu kebaikan seorang hamba. Dia tidak tahu bahwa ini halal. Ketika menuntut ilmu, ia tahu bahwa sesuatu tersebut adalah halal. Kemudian ia lakukan. Ia continue dalam melakukannya. Dahulu seorang belum tahu apakah ini halal ataupun haram. Dengan menuntut ilmu, seorang akan mengetahui bahwa perkara tersebut adalah haram, sehingga dia pun meninggalkannya dan menjauhinya sejauh-jauhnya. Apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan tersebut dan menjauhi para pelaku-pelaku yang gemar melakukan keharaman-keharaman. Hujjah yang ia ikuti, dalil yang ia telusuri sebagai bekal yang sesungguhnya untuk mendapatkan kehidupan yang hakiki, bahagia, kekal dan abadi, yaitu di akhirat kelak. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan terus menguji, memberikan ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya. Siapapun juga dia, setinggi apapun dia kedudukannya di dunia, sekaya apapun dia, pasti tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Allah subhanahu wa ta'ala uji hamba-hambanya dengan kebaikan. Allah berikan kesehatan. Allah berikan harta yang melimpah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berikan anugerah pemberian-pemberian yang lainnya. Ingatlah, itu adalah ujian. Meskipun bentuknya harta, meskipun bentuknya materi, itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mampukah kita melewati ujian tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Dan adapun manusia, إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ, apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ujian kepadanya, فَأَكْرَمَهُ, Allah muliakan dia di depan makhluk-makhluknya. Di depan kawan-kawannya dia terlihat mulia. Di depan siapa saja dia juga terlihat mulia. Wa na'amahu, Allah juga berikan nikmat-nikmat yang lain. Fayaqulu rabbi akraman. Ingatlah, itu adalah ujian. Sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan itu tadi. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh. Sehingga ujian tidak sekedar Ketika seorang tertimpa musibah saja, tidak. Ini kurang, materinya kurang. Bukan sebagai tolak ukur itu sebagai ujian, tidak. Ternyata apa saja yang Allah Tabaraka wa Taala berikan juga berupa kenikmatan, kesehatan, itu adalah ujian dari Allah Rabbuna Tabaraka wa Taala. Allah juga uji dengan musibah-musibah, dengan bencana dan ataupun malapetaka yang lainnya. Itu ujian dari Allah Tabaraka wa Taala. Dan masing-masing orang mempunyai ujian. Siapa saja dia? Siapa saja? Entah itu orang yang kafir ataupun yang mukmin, ataupun orang yang orang gemar melakukan ketaatan ataupun yang suka bermaksiat. Ada saja ujiannya, masing-masing ada. Sesuai dengan keimanan kadar seseorang. Sehingga tidak bisa fulan itu, insyaAllah, mungkin kalau cuma melihat saja sekilas kehidupan seorang, nikmat, apa-apa terturuti, apa-apa ada. Ya akhi, Allah sudah berfirman. Semuanya dari kebaikan-kebaikan itu adalah ujian baginya. Apakah dia lulus? Apakah dia mampu melewati ujian ini? Sehingga Allah Tabaraka wa Taala selamatkan dia dari azabnya. Seluruhnya itu ujian. Anak juga ujian. Istri juga ujian. Masing-masing kawan, teman juga ujian. Persahabatan juga ujian. Fahami. Renungi. Sehingga seorang akan lebih bersabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Taala. Diperlakukan oleh teman atau kawannya menyakitkan hati. Sakit hatinya. Itu ujian. Dia bersabar. Karena setiap orang, setiap manusia itu punya ujian. Enggak bingung. Kamu enggak diuji seperti saya. Subhanallah. Masing-masing orang ada ujiannya. Dia akan bersabar ketika mendapatkan musibah. Sesuatu yang dia tidak sukai. Dia bersabar. Di situ dia mencari pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Taala. Sabar, mampu dia bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan berikan kepada orang-orang yang bersabar pahala dan ganjaran yang tanpa batas, luar biasa. Ingat, sabar ketika mendapati ujian dari Allah. Disakiti dia bisa bersabar. Karena tahu ini ujian pasti dari Allah datangnya. Juga dia bisa bersyukur hatinya. Tatkala Allah Tabaraka wa Taala berikan kelimpahan mungkin dari sisi materi atau dari apa saja, kesehatan, tunggangan, apa bahasa Indonesianya, motor, mobil itu bahasa Indonesia apa? Hah? Kendaraan, nam, afan ini. Kendaraan, meskipun seorang bisa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala, ini juga ujian. Allah uji hamba-hambanya. Siapa saja. Tidak dipandang itu orangnya. Nabi pun mendapatkan ujian. Ujian baik, ujian yang mungkin jelek. Sehingga orang akan memandang sesuatu ujian tersebut. Dia akan berusaha untuk mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi talibul ilmi misalkan. Seorang, aduh, kita harus tertib, kita harus disiplin, kita harus, ya alhamdulillah makan seadanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tabungan amalan saya. Hati saya yang bisa beramal. Mudah-mudahan dia senantiasa berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak berkeluh kesah. Panas. Waduh, lapar sudah jamnya. Wah, masih ngantuk. Enggak. Sabar. Yang bisa melaksanakan jenjang-jenjang pelajaran, atau mungkin dia bisa untuk langsung menimba ilmu kepada para ulama, kan bersyukur. Ujian juga bagi dia, bagi dia. Subhanallah, nikmatnya seorang memahami demikian. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menguji mereka dengan sekian banyak ujian-ujian dan cobaan, agar supaya terbedakan siapa yang jujur dan siapa yang berdusta dalam menghadapi ujian tersebut. Kalau dia jujur, dia mampu bersabar, dia mampu bersyukur. Kalau dia berdusta, dia akan kufuri dan berkeluh kesah. Gak enak hidup ini. Rasanya ingin mati, tewas. Nah, hidup di dunia ya seperti itu. Ada senang, ada juga sedih. Kan begitu ya. Orang senang terus gak mungkin. Dan gak bakal orang senang terus. Kayaknya seperti apa? Gak bakal. Suatu saat dia pasti akan kena yang namanya tidak enak. Dia juga suatu saat juga akan kena, merasakan yang namanya sedih. Biasa. Sedih, senang, suka, duka, begitu ya. Apalagi? Ya, disitulah. Karena sesungguhnya manusia di kehidupan dunia ini, ayol ikhwatu fillah, pasti dan pasti akan dihadapkan dari sekian banyak yang namanya al-fitan, ujian dan cobaan, untuk menguji apakah dia akan terus istiqamah ataukah akan lengser dari keistiqamahan sehingga dia meninggalkan sunnah. Bawaannya malas. Taklim juga paling bahas, ayo bertambah keimanan. Paling juga ujung-ujungnya mengingatkan supaya orang bertakwa. Itu aja paling. Jadi meremehkan dari bab-bab kebaikan, meremehkan. Kalau sudah seperti ini, dia akan tersesat. Dan akan tertutupi dari melaksanakan atau melakukan ketaatan kepada Allah. Coba, tuh, taklim juga ujung-ujungnya, mari kita bertakwa kepada Allah. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Paling ujung-ujungnya itu. Subhanallah, dia berarti tidak memahami apa itu iman yang sesungguhnya. Dia enggak bisa merasakan apa itu iman yang sesungguhnya. Sakitnya hati, sakitnya rasa keimanan ketika dinodai dengan noda maksiat dan dosa-dosa, dia bisa merasakan. Ketika telinga ini, lisan ini, mata dan semuanya anggota badan tidak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sakit. Kenapa saya tidak melakukan seperti itu? Atau na'udzubillah seorang akan menikmati yang namanya al-ma'asi wa-dhunub, dosa-dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dhalika. Sudah demikian kondisinya, tahu setiap orang pasti mendapatkan ujian, cobaan, tinggal bersabar, bersyukur. Terlebih lagi, sudah demikian kondisi demikian, jiwa ini juga yang senantiasa mengajak untuk berbuat dosa, berbuat kemaksiatan dan dosa-dosa. Satu perkara yang tidak diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali jiwa yang Allah berikan rahmat darinya. Tak kalah pula syaitan dari kalangan jin dan manusia juga terus mengajak seorang untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. mereka saling bahu-membahu untuk menyesatkan Bani Adam sebanyak-banyaknya. Tahu kondisi demikian. Hidup di dunia penuh dengan ujian, cobaan. Hidup di dunia, nafas jiwa seorang senantiasa mengajak kepada kemaksiatan dan dosa-dosa. Hidup di dunia juga banyak pengganggunya. Ingin taklim misalnya. Misal. Saya sudah ada sepekan ini belum mendengarkan taklim. Baru mau berangkat. Qadarullah. Alat kecil itu. Apa namanya? Alat kecil biasa kalau. Biasanya apa namanya? Ada yang tahu? Apa alat kecil itu, Mas? Hah? HP kata beliau ya, bukan anak yang bilang, beliau. Kering. Ada SMS misal. Sekarang ya mungkin karena zaman sudah luar biasa ya. Apalah, apa biasanya? Oh, nah takut disalahin lagi. WhatsApp. Atau apalah yang semacam itu. Ambil uang. Cek sekitar sekian ratus ribu. Langsung goyang sudah. Kalau enggak diambil. Aduh ini. Ngode, enggak paham ngode ya. Sini enggak ngode itu cari duit maksudnya. Kalau di Jawa biasa istilah ngode orae. Di sini ya enggak tahu istilahnya apa. Seorang akan goyang. Akan bimbang dan bingung. Mana yang harus saya pilih? Milih taklim, uangmu bisa hangus karena ini harus cek secara berkala. Skala. Harus ada skala waktunya, sekian sampai sekian saja itu sudah harus diambil. Misalnya. Nah. Gitu ya. Enggak diambil, selesai. Taklim. Ya sudah, itulah keimanan seorang. Coba, kita diri kita ukur coba. Dari hal demikian, ya masing-masing kita bisa menjawab. Dan berbeda-beda kondisinya. Oh, kalau anak gua, kalau anak langsung taklim. Alhamdulillah. Kalau anak mikir dulu ini, biar Allah tuh nanti rezeki sudah diatur pokoknya. Mikir dulu. Alhamdulillah, ini yang luar biasa. Nah, semangat. Dan memang harus semangat. Enggak bosan. Ya ada memang kalanya bosan ya, ada namanya manusia kadang bosan ya, mungkin bersahabat dengan orang yang semangat biar ketularan. Apa ketularan, Mbak? Itu bahasa Indonesia ya. Nah. Sudah. Masing-masing kita bisa menjawab. Sudah kondisinya demikian sehingga kita butuh kondisinya demikian, selama masih hidup memang demikian. Ujian ada aja. Selesai ini datang lagi yang baru lebih berat lagi. Ini saja belum selesai, datang lagi ini. Aduh. Begitu ya. Gitu ya Mamat ya. Ini sudah hafal surat Al-Baqarah ini, mau Ali Imran. Agak lupa lagi. Jadi tambah waktu murojaah kan begitu. Kalau anak mbah ini kalau sudah hafal langsung nancap terus. Ya Alhamdulillah. InsyaAllah itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi demikian maka kita butuh. Selama kita masih hidup, kita butuh kepada dua perkara. Yang pertama, al-isti'anatu billahi subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahwa ketaatan, keistiqomahan, kesempatan untuk duduk di majlis ilmu yang di situ dibacakan Al-Qur'anul Karim Di situ dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di situ diterangkan, memperdalam tafaqquh fiddin. Bukan dari semata-mata dirinya itu mampu. Tidak. Butuh kita untuk meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang mampu apa? Lemah kok. Senantiasa enggak bosan untuk meminta tolong kepada Allah. Sehingga dia merasa lemah sekali di hadapan Allah tabaraka. Dan memang iya. Sehingga dari demikian seorang tidak merasa bangga dan tidak sombong. Kok dia lemah kok. Ngerti kalau orang lemah kan begitu ya. Oh, itu kuat itu, hati-hati itu harus tanda. Kan begitu. Ini sesama makhluk saja. Apalagi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha kuat. Minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Fatihah sering kita mengulang-ulangi dan memang ya. Kita sering mendengarkan pula imam-imam kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamulah aku beribadah. Ibadah ini, ibadah itu cakupannya luas. Ada ta'lim, ada salat, ada hifdzul Qur'an, ada yus, pokoknya segala apa yang Allah perintahkan itu ibadah. Nah, segala yang Allah perintahkan dan ridhoi, Allah cintai, itu ibadah. Dan hanya kepadamu ya Allah, aku meminta tolong. Kenapa disebutkan nasta'inu? Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta tolong. Kenapa enggak disebutkan nastaghitsu istighatsah, padahal juga termasuk macam ibadah. Istighatsah. Atau isti'adzah, nasta'idzu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'idzu. Kenapa? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menerangkan bahwa annal ibadata la takunu illa bima'unatin minallah subhanahu wa ta'ala. Satu ibadah itu tidak akan bisa untuk kita raih, tidak akan bisa untuk kita kerjakan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang gak bosan, saya lagi futur ini, malas belajar. Belajar juga seperti itu saja. Pokoknya lemes lah, wis enggak. Ingat, jangan lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat. Kalau kita pikul sendiri, kita pikir sendiri, enggak bisa. Dan kita enggak akan mampu. Jangan lupa, seruat apapun ujian, ruwet. Ngerti ya, ruwet ya. Nah, sesulit apapun cobaan itu, jangan lupa ayyuhal ikhwatu billah untuk meminta tolong kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi kalau perkara tersebut, ujian tersebut berkaitan dengan perkara-perkara ibadah. Saya kok enggak bisa memahami ini ya, pelajaran kok sulit. Ustaz tadi menerangkan fa'il misalnya. Apa itu fa'il? Kok saya sampai rumah juga? Ya Allah. Ya mungkin karena faktor saya sudah sepuh, sudah tua. Misalnya. Atau mungkin saya, banyak faktor. Jangan lupa. Jangan sandarkan itu kepada dirimu. Mintalah pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saya kerja di kantor juga kok, kenapa kok ada-ada saja ini. Apa? Ada tehnya kok ketika saya minum ini asin misal, kok ada aja. Ya pokoknya apalah. Nah, orang kantoran pokoknya ada. Ingat, jangan lupa. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattawakkalu 'alaih. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalankan sebab-sebab yang syar'i. Berusaha, berupaya untuk menjadi yang terbaik. Hasilnya ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berupaya, berusaha. Tak kalah juga dengan doa. Tapi hasilnya sepertinya kurang memuaskan. Ingat di awal tadi, sabar. Sabar. Oh, ternyata hasilnya subhanallah tak. Ternyata enggak sia-sia saya berusaha, berupaya dan berdoa enggak sia-sia. Syukur. Jadi nikmat sudah, menikmati kehidupan ini. Tinggal banyak-banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Wal i'timadu alaih. Subhanahu wa ta'ala, bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya senantiasa terkait dengan Allah tabaraka wa ta'ala, memiliki hubungan. Entah itu dengan qiyamul lail, di malam yang sunyi, sepi, dia berkhulwat, menangis, berdoa kepada Allah, meminta agar supaya segala urusan-urusannya selesai, dimudahkan. Ya Allah, doa. Karena tahu dirinya tidak bisa apa-apa. Tahu dan ngerti bahwa dirinya itu lemah. Dalam segala hal. Tidak ada sempurna. Penuh dengan kekurangan. Ngerti, faham. Doa. Bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hatinya seseorang. Fi an yahmiyahu min hadhil fitani wa hadhihi asyurur, agar supaya Allah tabaraka wa ta'ala menjaga dia ketika menghadapi fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang mungkin bagi kita itu jelek. Karena sebagaimana yang kita tadi sebutkan di awal, manusia enggak akan lepas dari yang namanya ujian cobaan. Enggak akan. Dan masing-masing orang itu memiliki ujian. Enggak itu tua, enggak itu muda, enggak itu. Enggak memandang ujian. Dia sudah kaya sekalipun ya juga ada ujian. Miskinnya juga ada ujian. Masing-masing. Orang yang terkenal juga ada ujian. Masing-masing orang jalannya hidup masing-masing. Ujiannya masing-masing. Satu, jangan lupa untuk meminta tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sesungguhnya barang siapa yang ia mengharap dengan ujian tersebut, dengan cobaan tersebut, berharap mudah-mudahan saya bisa mengambil ibrah, saya bisa mengambil pelajaran dari kejadian seperti ini, saya enggak mau mengulangi lagi. Dirongrong ya yuk, ayo, kamu. Gak mau saya pokoknya. Dia mengharap Allah, ya Allah, tepiskanlah bayangan-bayangan atau bisikan-bisikan yang membisiki saya untuk tidak taat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah usahaku ini pahala dan ganjaran di sisimu yang akan aku raih nanti di akhirat kelak. Barang siapa juga yang ia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan lindungi. Pasti. Oleh karenanya bersabar. Ketika seorang menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, sabar. Ketaatan saja ada ujiannya. Kadang jenuh. Melihat situasi kondisi kok seperti ini. Atau muncul oh, gitu-gitu saja. Sabar. Hati itu akan berbolak-balik. Ya kan? Coba antum merasakan sajalah selama hiduplah. Ya enggak antum mana juga merasakan. Hati berbolak-balik. Kadang suka, kadang duka, kadang senang, kadang sedih. Itu biasa. Ingat, cari pahala di situ. Untuk menjaga keistiqamahan di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sabar juga an maharimillah. Bersabar dari perkara-perkara yang Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan. Sabar untuk menjauhinya. Jauhi-jauhi ini haram. Jauh minggir kamu. Itu kamu mengajak saya haram. Minggir kamu. Dulu saya enggak tahu bahwa khamr itu haram. Sekarang saya tahu halam. Saya enggak mau sama kamu. Ini haram. Kawan-kawan, ini kan untuk menghormati kita ini. Bagaimana ini kita sudah lama tidak jumpa, tidak bertemu. Masa gitu? Ya cuma sok lah. Setengah gelas saja masa enggak diminum. Ya afan ini. Maaf, saya bukan seperti dulu lagi. Saya ya, haram, minggir. Ini enggak susah. Oh, manusia masing-masing ada ujiannya kok. Wah enak ini. Teman akrab itu. Ini baru satu contoh khamr. Antum punya contoh-contoh yang lain. Ada apalah pokoknya. Bola pokoknya. Pokoknya apa saja. Antum tahu sendiri insya Allah. Ini haram. Tinggalkan. Sabar. Berat sesungguhnya. Kawan yang dia akrabi, yang dia senangi. Dia percaya, menaruh kepercayaan pada dia. Ngajak perkara yang haram berat untuk ninggalin itu. Apalagi dia nafas itu suka kepada perkara-perkara yang jelek. Dorong lagi. Sabar. Nah, sabar. Nah, sabar. Cobalah kalau sudah punya teman akrab sekali. Akrablah dia percaya sama. Tiba-tiba menolak misalkan, misalkan ada rasa gimana, sabar kan begitu, tapi sebentar saja itu, rasa gak enaknya itu sebentar saja, lama-lama jadi enak. Insya Allah, kalau memang meninggalkannya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan karena perasaan, saya meninggalkan fulan, sekarang fulan itu menyimpang, na'udzubillah, nyeleweng, tahu nyeleweng ya, bahasa Indonesia insya Allah ya, ya alhamdulillah. Menyimpang, nyeleweng dari jalan manhaj salaf, minggirlah. Sana kita jalannya sudah beda-beda, minggirlah. Jangan ngasih saya syubhat pokoknya. Saya sudah yakin dengan manhaj yang hak. Saya sudah yakin dengan ini jalan yang benar, insya Allah. Kalau maaf, akhi mau memberikan, itu kan harus banyak sekali, karena ya Allah lebih soal. Ya semoga lah, minggir. Monggo-monggo. Saya tak belajar mempelajari agama saja lah, yang kayak gitu sudah diterangkan kok itu gak baik, itu haram ini, menyimpang ini, nyeleweng ini, itu sudah jelas, ngapain? Sabar juga, memang begitu, sabar, syukur, sabar, syukur. Cakupannya luas ternyata, dua kata yang mudah diucapkan, sabar nak, sabar, tapi kan gitu ya, artinya sudah muntab, mau muntab bahasa Indonesia-nya apa? Mana ya? Semua meledak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah kalian. Ista'inu, meminta pertolongan dengan sabar. Untuk bisa sabar menghadapi ujian-ujian bagaimanapun jenisnya. Senang, baik, ataupun jelek. Sabar. Meminta pertolongan kepada Allah. Dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini perkara yang pertama. Yang kedua, Idza waqa'a fi syai'in minal ma'asi wal mukhalafat. Apabila dia terjatuh atau kita terjatuh kepada perkara-perkara yang itu dosa, kemaksiatan ataupun penyimpangan-penyimpangan, penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika terjatuh, apakah mungkin? Mungkin enggak kita terjatuh kepada dosa-dosa? Mungkin enggak kita terjatuh kepada mukhalafat-mukhalafat? Sangat mungkin. Enggak ada kita dijamin itu. Orang masih hidup kok. Sangat mungkin kita berbuat dosa, sangat mungkin. Sekecil apapun mungkin. Jika kita sudah terjatuh kepada hal yang demikian, fa'alaihi an yubadira bitaubah. Segera dia untuk bertaubat. Subhanallah, saya tadi menggunjing fulan. Saya menggunjing fulan tadi, saya sebutkan begini begitu. Ih, dosa. Astaghfirullah. Dia meminta maaf kepada orang yang dikunjingi. Maaf. Segera bertaubat. Segera memperbaiki diri. Aduh, dia tadi siapalah, pokoknya contoh-contohnya wallah alam banyaklah. Dosa-dosa banyak, pokoknya banyak sekali. Dia segera bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Atau menyimpang. Terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan yang itu keliru di kacamata syariat yang berlandaskan dengan Al-Quran wa sunnah ala fahmi as-sahabah. Ini keliru, ini menyimpang, ini salah. Ingat, segera bertaubat. Segera kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak para ulama itu yang rujuk misalkan dari kekeliruan. Banyak. Sebarkan ini kekeliruan tadi, sabqul lisan. Iya kan? Segera. Karena seorang lepas dari namanya kesalahan kekeliruan, enggak bisa. Maksum enggak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sudah, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam, anak cucu Adam itu khata. Kalau dulu kita belajar tasrifan itu fa'ala, fa'ilu itu bermakna litakthir, sering maksudnya, sering melakukan kesalahan, kekeliruan, atau bahkan terjatuh kepada dosa atau kemaksiatan. Iya, sudah disabdakan. Anak cucu Adam, dan siapa sih anak cucu? Ya kita semua. Tapi gak cukup sampai di sini. Biasanya orang kalau salah berhujah. Kan kulubani Adam khoto, dengan tanpa dia wajahnya enggak berdosa, tenang, ketawa, ketiwi. Kan kulubani Adam khoto, jadi ya enggak apa-apa. Bukan dibiarkan begitu, enggak. Sabda Rasul enggak cukup sampai situ. Asik manam, masih ada yang lain, yang selanjutnya. Jadi jangan dipotong sampai situ, enggak. Ya, jangan. Biasanya kan begitu. Keliru sedikit, lah kalau kulubani Adam khoto, jadi ya. Ya harusnya antum memaklumi, ya tapi antum juga harus melanjutkan itu lagi. Hadis Nabi, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang keliru, orang yang bersalah itu at-tawwabun. Bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Hadisnya siapa, Mat? Muhammad ini. Anak lupa nih, Mat, masalahnya. Betulan, saya enggak bohong. Saya enggak rendah hati atau bagaimana. Atau enggak ada. Saya lupa, enggak tahu. Siapa, Mat? Hari ini. Hah? Abu Hurairah. Adunno, maksudnya. Yang jangan dhon ya, Mat. Siapa nih yang bisa? Fadhalah yang bisa. Saya lupa, terus terang saja. Enggak tahu. Hat. Siapa hadisnya siapa ini? Enggak apa-apa, kita belajar sama, Ana juga belajar kepada antum. Dan alhamdulillah, ini ingat, sering saya dengar dan sering saya ucapkan, tapi kok sering lupa juga. Ya, kita sering mengingatkanlah manusia sih. Fadhal. Anas bin Malik ya. Riwayatnya Tirmizi, insyaallah khair. Antum Akbar juga ya. Eh bukan Ana. Jadi Akbar sama Akbar saling mengingatkan. Jazakallah khair, Akbar ya. Alhamdulillah diingatkan kembali. Nyong milih saya milih yang inilah. Ini yakin sih masalahnya. Gitu enggak apa-apa kan, maaf ya insyaallah ya. Enggak apa. Biasa aja lah. Biasa lah pokoknya lah. Nah. Taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Enggak usah saya malu ini. Sudah kadung apa kadung ya? Terlanjur. Nah, saya sudah terlanjur ini masuk kayak gini. Mau mentas, mentas apa ya? Aduh, ini kosakata bahasa Indonesia kok kurang ini. Saya ingin apa Abdullah? Mentas apa itu? Tahu mentas antum? Apa ya? Jadi kalau orang sudah masuk ke sungai itu cebur gitu. Nah, ingin itu mentas itu namanya. Itu bahasa Indonesianya apa itu? Keluar gitu ya. Yes, pokoknya itu yang penting antum faham lah ya, faham semuanya kan? Berarti kita sama-sama faham insyaallah. Jadi enggak perlu saya menerjemahkan lagi ke bahasa Indonesia kan begitu ya. Mudah paham sih antum? Nah. Aduh, saya sudah terlanjur ke situ. Jadi saya sudah untuk keluar. Ya, taubat. Ayo kembalikan kamu. Itu haram. Kamu harus cabut, ini enggak boleh. Ini haram. SMS-an dengan yang bukan mahram. Iya ya, yang bukan mahram. Sekarang sudah canggih, ada BBM yang banyak. Lama-lama tuh Facebook. Pertama-pertama mungkin ya nyasar biasanya. Lama-kelamaan kawan sudah nikah padahal janjianlah belum janjian dulu. Coba antum wajahnya kayak apa dulu ya? Masih gagah antum masya Allah. Seperti dulu ketika SMP misalnya. Nah sekarang saya kan sudah ngirim pada antum foto. Sekarang tinggal kamu coba. Wah, pakai imamah. Subhanallah. Lagi kendor imannya. Jadi kumisnya harus dirapikan dengan rapih-rapihnya. Kirim. Masya Allah sekarang sudah jadi Pak Ustadz. Sudah yang ini minta coba pengajian. Awalnya minta nasihat. Terus kalau diikuti terus, ya sudah kecebur sana. Apa kecebur ini? Pahamlah, insya Allah antum lah ya. Gitu ya Bu Aziza yang soal kecebur tahu ya. Nah, tahulah. Kalau paham ya sudah alhamdulillah, Ana juga enggak perlu repot-repot menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau terus dilanjutkan, kecebur sudah. Terjadilah apa yang terjadi. Tapi kalau ini haram. Haram ini harus. Mesti. Apakah Anda ingin mendelete-nya? Delete dengan mantap sekali. Delete begitu. Haram sih. Sudah enggak eman-eman. Enggak sayang-sayang. Waduh, ini kan harusnya kita dakwahi, biasanya kan begitu ya. Alasannya banyak, kita harus dakwahi. Kita kan sama makhluk hidup harus saling mengasihi. Nah, ini haram, bukan cara yang disyariatkan kok. Mulai berusaha menyelubungi begitu-begitu, ini haram. Haram. Sudah, selesai. Ngapain sayang-sayang barang haram kok. Kan begitu. Nah, taubat kepada Allah, subhanallah. Saya tadi kecebur dari itu, untung saya langsung delete. Kalau enggak, hati saya bisa ketika lemah, tergiur sudah. Ya kan? Bisa terjadi? Atau sudah pernah terjadi? Sudah kasus begitu. Janjian, di mana? Alah, itu haram. Sudah sayang-sayangan pokoknya. Haram ini. taubat. Ini haram. Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wahai orang-orang yang beriman. Tuh Allah sebutkan orang-orang yang beriman, ayyuhal mu'minun. Berarti kan bisa terjatuh kepada kekeliruan kan? Kesalahan bisa sangat terjadi. Allah sebut, wahai orang yang beriman, tobat kalian kepada Allah seluruhnya. Pasti kalian akan muflih. Muflih itu apa ya? Apa bahasa ini? Bahagia gitu ya? Bahagia. Senang. Tapi saya gak canggung menggunakan bahagia. Pokoknya itulah bahagia. Pasti kalian akan bahagia. Taubat kepada Allah. Tabarakallah. Mengetahui ini haram, dia tinggalkan ini sudah. InsyaAllah. Allah sudah janjikan. La'allakum tuflihun. Pasti kalian akan senang. Bahagia. Ketika mau bertaubat. Yang tadinya dia melakukan kemaksiatan, dia kembali kepada Allah dengan jalan-jalan kebaikan. Dia tutupi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut dengan banyaknya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Bukan malah semakin kesana terus, enggak. Kadang hati seseorang itu ya memang butuh dipupuk, pupuknya yaitu dengan thalibul ilmi. Butuh ditemani, butuh dipupuk itu harus dengan thalibul ilmi. Kadang hati seseorang terbawa, aduh. Sudah tanggung ya. Sudah ketanggor begini nih. Sudah terlanjur seperti inilah. Lah, apa Allah tuh mengampuni saya lah. Kelihatannya ya, yes, pokoknya lanjutkan saja lah, sudahlah. Ya, kan kita bisa tobat. Ya enggak tahu kan kita insyaallah kalau sudah tua bisa tobat. Nah, sudahlah. Saya masa anak muda, masih muda kita habiskan untuk mondok seperti ini. Sayanglah waktu mudanya lah. Saya mau besok aja. Sekarang muda ya kita nikmati masa muda kita. Nah, kata pepatah mereka, anak-anak muda itu kecil disuka tua, muda dulu, kecil disuka muda, foya-foya gitu ya, tua kaya raya, mati masuk ya masuk neraka. Kok enggak amal, amalnya di mana? Kok enak sekali semboyan kayak gitu. Kita harus begini, muda itu foya-foya, subhanallah. Jangan habiskan waktu kita untuk thalabul ilmi. Alah, modok-modok. Ya khitaqillah, itu haram. Allah sudah terangkan tegas. Allah perintahkan tegas. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Apakah kita kurang dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala? Satu saja sudah cukup mengingatkan kita. Kita kan mengaku agama Islam. Kita mengaku kitab kita adalah Al-Quran. Sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman yang akan membimbing kita kepada jalan atau kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang kekal dan abadi. Apa kita enggak ternasehati? Kalau kita sampai terbesit, kok kita biasa-biasa banyaklah beristighfar. Banyak-banyaklah beristighfar. Dan banyak-banyaklah obati hati itu. Dengan membaca Al-Quranul Karim. Obati hati itu sakit. Itu hati yang sakit. Obati dengan Al-Quranul Karim. Dengarkan. Baca Al-Quranul Karim. Fahami. Amalkan. Obati dengan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Obati. Ini perkara yang kedua. Yang pertama meminta tolong kepada Allah, bertawakal, menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apabila terjatuh kepada kekeliruan, kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan, segera bertaubat kepada Allah Tabaraka wa taala. Pasti akan selamat. Pasti akan senang, bahagia, pasti. La'allakum tuflihun. Sudah dan ya? Sudah dan. Bisa mari ya. Tobat ada syarat-syaratnya insyaallah. Ya, sudahlah pokoknya itu aja. Kita cukupkan sampai di sini dan perlu diketahui bahwa sesungguhnya saya itu malu di hadapan antum. Nah, dan kita sesungguhnya sama-samalah duduk, ana juga duduk bareng sama antum menimba ilmu kepada guru kita, kepada ustaz kita. Terlebih lagi di malam hari ini. Pelajaran apa? Adabul mufrad ya. Subhanallah, faida-faida di situ tentang masalah adab. Adab dengan bersama Allah, adab bersama Rasulullah, adab bersama makhluk. Yang diasuh oleh ustazuna ustaz Askari hafizahullah. Namun karena satu dan lain hal beliau uzur dan sedikitlah apa yang antum bisa. Sebenarnya saya minta uzur banyak, undahlah. Kita musafirun, kita juga ingin paling ya tambah-tambah faedah, sharing-sharing apa. Nah, taib bukan karena bagaimana-bagaimana. Kita saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan satu di antara kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.